Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad 'alayhi salatu wassalam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal ikhwah, hafidhukum Allah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali dari dars pelajaran kita pada kitab Ahkamul Wudu wa Nawakidu min Kitabillah wa Sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab Hukmul Mu'ala fil Wudu atau bab Al-Mu'ala fil Wudu. Fama huwa ar-rajih fil mas'alah? Hukum al-mu'alah fil wudu. Berkesinambungan dalam membasuh anggota-anggota wudu. Apa yang rajih dalam permasalahan ini? Fihi madhahib. Fihi thalath madhahib. Ya, ada tiga pendapat dalam permasalahan ini. Di antara yang menyebutkan mustahabbah, ini qaul jumhur. Kemudian ada menyebutkan wajib, pendapatnya Imam Malik wa riwayah Ahmad wa ghairuhum. Kemudian disebutkan pendapat yang ketiga, wajib illa idza taraka hal udhr. Wajib kecuali ketika dia meninggalkannya karena sebab atau udhur. Ini pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Telah kita jelaskan bahwasanya qaul yang menyatakan bahwasanya pendapatnya mustahabbah atau sunnah ini qaulun qawi, pendapat yang kuat. Hujjahnya adalah apa? Hujjah mereka yang menyatakan hukum ini mustahabbah al-mu'alah, ketika seorang berwudu setelah membasuh wajahnya, nah, ini menjelaskan tentang al-mu'alah. Kemudian dia melanjutkan ke basuhan berikutnya, yaitu membasuh kedua tangannya. Namun sebelum dia melanjutkan ke basuhan kedua tangannya ini, dia terputus dengan satu sebab. Ya, karena ada keperluan. Misalkan membuka pintu atau mengambil sesuatu yang penting atau yang lainnya. Al-muhim terputus. Membasuh wajah, kemudian dia keluar, ada keperluan, kembali lagi. Nah, bagaimana hukum ini, al-mu'alah ini? Apakah dia melanjutkan ke basuhan berikutnya atau mengulangi dari awal wudunya? Ya. Pendapat yang menyatakan ini hukumnya mustahabbah, maka dia melanjutkan ke basuhan yang berikutnya, yaitu membasuh kedua tangannya. Hujjah mereka apa? seluruh hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini, ya, la tuqawwa ala al-ihtijaj, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau pegangan dalil. Ini yang mereka sebutkan dari pendapat ini, yang menyatakan hukumnya mustahabbah. Karena beberapa riwayat dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadisnya imam munkar atau dhaif atau mu'al. Nah, baik. Kemudian di sana ada pendapat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya hukumnya wajib. Hukumnya wajib illa idza tarakaha li'udrin. Dan mereka pun memiliki beberapa hujjah yang kuat dalam qaul mereka ini. Ya. Setelah kita jelaskan dalam permasalahan ini terdapat dua qaul yang sangat kuat. Ya. Dan kalau kita mengambil yang al-ahwat yang hati-hati, maka naam kita mengambil yang qaul yang kedua yang menyatakan bahwasanya hukumnya wajib illa idza tarakaha li'udr, illa idza tarakaha li'udrin. Dan telah kita jelaskan bahwasanya tafriq, ya, al-mu'alah ini terbagi menjadi dua tafriqnya. Tafriq, ya, perbedaan dalam terputusnya. Terputusnya dari basuhan berikutnya ini ada dua bagian. Yang pertama tafriqun yasir wa tafriqun kabir. Ya. Tafriq yasir terputus karena hal yang singkat atau ya, sesaat. Contoh ketika membasuh wajah, dia terbersin atau menguap. Terputus kan? Terputus ya? Terputus. Atau batuk. Terputus. Tapi yasir, ini sesaat saja. Tidak lama. Ini apa? Yang telah kita sebutkan kemarin. Fahadha bijma al-muslimin annaha la yadurruh. Ya, dengan ijma dari kaum muslimin annaha la yadurruh, tidak memadaratkannya. Sebagaimana dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Ya, beliau menyebutkan ijma ini bahwasanya tafriqun yasir la yadurruh. Yang kedua tafriqun kabir. Ya. Jedanya yang sangat panjang, lama. Seperti tadi ya. Seorang berwudu basuh wajah kemudian melanjutkan ke basuhan berikutnya, dia terputus karena berbagai sebab. Ya, entah anaknya keluar atau nutup pintu atau apalah. Dengan sebab-sebab yang lainnya yang jelas terputus dia. Atau membukakan tamu yang masuk, mempersilahkan dia duduk. Ya, sedang basuh wajah kemudian datang tamu. Dia putus, dia buka pintunya, dipersilahkan masuk. Kemudian dia lanjutkan wudunya. Nah, di sini terjadi khilaf. Ya, bagaimana hukum mu'alah ini? Ketika dia mustahabbah, maka dia melanjutkan ke basuhan berikutnya. Ketika dia menyatakan ini wajib, maka dia mengulangi dari awal. Mengulangi dari awal. Ya. Dan telah kita jelaskan tadi, al-ahwad, yang hati-hatinya kita mengambil yang pendapat yang wajib. Sebagaimana hukumnya? Sama dengan at-tartib fil wudu. At-tartib fil wudu. Ya. Apa hukumnya? Yang rajih. Hukum tartib fil wudu annaha wajibah, annaha wajibah. Ya, tartib fil wudu. Tartib bagaimana tartib? Membasuh dari wajah, kemudian tangan. Atau yang pertama kali. Al-istinsyak wal istin al-istinsyak wal istinthar wal madmadah. Kemudian ya ghusl wajh wa ghusl al-yadayn wal mirfaqain. Thumma ya masaha bi ra'sihi. Thumma ghasala ar-rijlay. Ini tertib. Tidak boleh dia membolak-balikkannya. Membasuh kaki dulu, lalu wajah, kemudian tangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak sah wudunya. Kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif hafidhallahu ta'ala babul wudu'i inda kulli salatin. Wa wudu'i wahidin li kulli salatin. Bab berwudu setiap kali salat. Dan berwudu untuk satu kali salat. Nah. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang bolehnya berwudu, ya, atau bolehnya satu kali wudu digunakan untuk beberapa sholat, ya, atau dia setiap kali hendak sholat berwudu. Kedua-duanya ini boleh, kedua-duanya ini diperbolehkan. Akan dijelaskan di sini dengan riwayat hadisnya. Qala wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali salatnya. Setiap salat subuh beliau berwudu. Tiba waktu zuhur, berwudu kembali. Tiba waktu asar, berwudu kembali. Ya, mutlak apakah beliau dalam keadaan hadas ataupun tidak. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan lafaz kana ini, lafaz kana, setiap hadis yang menyebutkan lafaz kana nabiyyu ini menunjukkan al mudawamah. Al mudawamah, ber, ya, atau sering sekali, berkesinambungan, ya. Nah, seringnya yang beliau lakukan seperti itu. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Rasulullah ketika mau masuk ke dalam kamar mandi mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza, kana nabiyyu sallam qala kadza. Naam. Qala qultu 'Amr ibni 'Amir al-Ansari rahimahullahu ta'ala, kaifa kuntum tasna'un? Qala yujzi'u ahaduna al-wudu'a ma lam yuhdith. Ya, ini seorang perawi tabi'in berkata kepada, atau bertanya kepada Anas bin Malik, Amr ibn Amir al-Ansari, bagaimana dahulu kalian mempraktekannya? Nah, mempraktekan dari wudu tersebut yang kalian lakukan semasa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menjelaskan, yujzi ahaduna, ya, diperbolehkan kami untuk berwudu. Nah, atau ya. Nah, wudu kami, ya, wudu yang kami lakukan, yang telah kami kerjakan, ini sah selama tidak batal. Artinya sah untuk setiap sholat selama tidak batal. Ya, selama tidak batal. Malam yuhdith. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berwudu setiap kali sholat. Kemudian Anas ditanya, bagaimana dulu kalian yang praktekannya, mengamalkan wudu tersebut? Ditanya oleh seorang tabi'in. Beliau menjawab, wudu kami ini sah digunakan untuk setiap sholat selama tidak batal. Selama tidak batal. Malam yuhdith. Bisa dipahami, ya? Nah. Wa'an Buraidata ibn al-Husaybi qala radiyallahu ta'ala anhu qala shala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm al-fathi khamsa salawatin biwudu'in wahidin wa masaha ala khuffaihi. Faqala lahu Umar, inni ra'aytuka sana'ta shay'an lam takun tasna'uhu. Qala 'amdan fa'altuhu. 'Amdan fa'altuhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau mengerjakan salat pada Yaumul Fath, pada pembukaan Fathul Makkah. Ya, ini kapan terjadinya? Fathul Makkah. Kapan terjadinya? Ada yang ingat? Pada tahun 8 Hijriah. Ya, kalau tidak salah ingat, pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Makkah. Nah, beliau, ya, pada hari itu, pada Yaumul Fath itu, menegakkan sholat sebanyak 5 waktu, khamsa salawat, biwudu'in wahid, dengan satu wudu, satu kali wudu. Wa masaha ala khuffay, dan beliau mengusap di atas khufnya. Ya. Faqalahu Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat engkau mengerjakan sesuatu amalan yang tidak pernah engkau kerjakan sebelumnya ya Rasulullah." Ya, artinya apa? Artinya Rasulullah dulu sepertinya amalan beliau seperti apa? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddha likulli salat, sebagaimana hadis Anas. Nah, Umar melihat ini aneh, ganjil, asing ya. Aku melihat engkau belum pernah melakukan perbuatan ini sebelumnya Rasulullah. Artinya apa? Beliau mengerjakan lima waktu, salat lima waktu, tidak mengulangi wudunya dengan menggunakan wudu satu kali. Ini ihtimal salatnya adalah salat subuh sampai salat isya. Ihtimalnya salat subuh sampai salat al-isya. Ya. Wallahu taala alam. Kalau seandainya salat zuhur sampai salat subuh, ini akan terhalangi dengan tidur. Ya. Tidur termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, ihtimalnya di sini beliau berwudu pada salat subuh. Kemudian ya, pada hari itu terjadi berbagai macam kejadian ya. Pada Yaumul Fath, penghancuran berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian yang lain-lainnya. Artinya dalam hari itu terjadi banyak sekali aktivitas. Beliau melaksanakan salat duhur, lanjut salat asar bersama para sahabat terus sampai salat isya dengan satu kali wudu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amdan fa'altuh, aku sengaja mengerjakannya. Atau aku sengaja mengerjakannya. Rawahu Muslim. Nah, dari kedua hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya boleh ya seseorang berwudu setiap kali sholat. Dan ini nanti akan dijelaskan al-afdol, ini yang utama. Dan boleh seseorang menggunakan wudunya untuk sekian sholat, selama apa? Malam yuhdith, selama dia tidak batal dari wudunya. Ya, batal dari wudunya. Pembatal-batal wudu nanti akan kita masuki pembahasannya di akhir kitab ini. Bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Baik. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, wa yajuzu an yusalliya bil wudu'i ma lam yuhdith wa la na'lamu fi, na'am, wa la na'lamu fi hadha khilafan. Intaha. Beliau berkata bahwasanya boleh seseorang melaksanakan sholat ya, dengan wudu selama tidak batal wudunya. Artinya apa? Dengan sekian sholat dia melaksanakan selama tidak batal wudunya, diperbolehkan. Wala na'lamu fi hadha khilafan, dan kita tidak melihat dalam pembahasan ini adanya khilaf, perselisihan. Nah, bisa dibilang di sini adalah ijma'. Baik. Di sini dijelaskan dari kalamnya Imam An-Nawawi ketika beliau menta'liq hadis ini ya, dalam kitabnya Syarhul Muslim, beliau berkata fi hadzal hadis jawaz as-salawat al-mafrudat wan nawafil bi wudu'in wahidin ma lam yuhdith, wa hadza jaizun bil ijma'. Ya. Fi hadzal hadis jawazu as-salawat al-mafrudat ya al-mafrudati wan nawafil bi wudu'in wahidin ma lam yuhdith, wa hadza jaizun bil ijma'. Dalam hadis ini, yaitu hadis Buraidah bin Al-Khusaib ya, beliau mensyarahnya, An-Nawawi menjelaskan bolehnya mengerjakan salat-salat fardhu ya, salat-salat fardhu dalam artian tidak hanya satu salat berbilang, wan nawafil, dan juga salat nafilah. Nafilah. Bi wudu'in wahid, dengan satu wudu, satu kali wudu, malam yuhdith, selama dia tidak batal dari wudunya. Wa hadza jaizun bil ijma'. Ini hukumnya boleh. Jaiz, boleh bil ijma'. Dengan ijma', kesepakatan dari para ahlul ilm. Ya. Sama seperti kita berwudu. Nah, masuk masjid, kemudian kita kerjakan salat sunnah. Setelah itu kita kerjakan salat fardhu. Setelah itu kita kerjakan lagi salat sunnah. Kemudian kita keluar dari masjid. Berapa salat yang kita kerjakan? Ada 3 dalam satu wudu. Ya. Kemudian ketika kita menunggu salat berikutnya, salat maghrib, kemudian salat isya, kita dalam masjid baca Al-Quran atau ketika mengikuti ta'lim atau murojaah atau yang lainnya, kita menunggu salat isya dan kita tidak batal masuk ke salat berikutnya, salat sunnah, salat fardhu, salat sunnah. Nah, sekian salat kita kerjakan dengan satu kali wudu. Wa hadza jaizun bil ijma'. Baik, qala muqayyiduhu 'afallahu 'an, kembali ke kitab. Ja'a 'an ba'd as-salaf karahiyatu dzalik wa lam yasih 'anhum. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, penulis berkata, ya, telah datang dari beberapa ulama salaf tentang hukum makruhnya. Hukum makruhnya permasalahan ini. Ya, artinya apa? Artinya ketika seorang melaksanakan salat fardhu berikutnya, diulangi wudunya walaupun tidak batal. Ini datang dari sebagian salaf, sebagian ulama fikih datang dari mereka tentang hukumnya makruh. Ya, namun apa? Walam yasih anhum. Namun tidak ada yang sahih dari mereka satupun. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Sekarang di sini ada permasalahan, ya, sebagai penyempurna. Ya, permasalahan tentang ma hukmu tajdid al-wudu. Ma hukmu tajdid al-wudu? Apa hukumnya memperbarui wudu untuk salat fardhu yang berikutnya? Ini pembahasan kita salat fardhu. Salat al-fardhu. Ya. Kita nukilkan di sini dari kalamnya Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Muqaddimat, qala wa tajdidu al-wudu, ya, beliau di sini tasrih dengan menyebutkan tajdid. Wa tajdidu al-wudu aidan li kulli salatin mustahabbah wa muraghabatun fiha. Wa tajdidu al-wudu aidan li kulli salatin mustahabbatun wa muraghabatun fiha. Dan memperbarui wudu setiap kali, li kulli salah, setiap kali mengerjakan salat mustahabbah, ini hukumnya sunnah, wa muraghabah, dan dianjurkan. Ya, sunnah dan dianjurkan. Ini pendapatnya Ibnu Utsaimin. Ya, hukumnya apa? Mustahabbah. Pendapatnya Ibnu Utsaimin dan juga Ibnu Baz wa Syekh Shalih Al-Fauzan rahmatullahi taala alaihim. Bisa difahami, ya? Faham insyaallah, ya? Tentang hukum wudu sekali untuk berapa kali sholat, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kemudian bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya, ya, dilihat. Al-aslu baqa ala makan. Hukum asal itu ditetapkan atas yang sebelumnya dia perbuat. Contoh ketika seorang sholat maghrib berwudu, ya. Nah, kemudian dia masuk sholat isya. Nah, ketika di sholat isya ini dia ragu, batal atau tidak. Al aslu baqa ala makan. Apa al asalnya? Hukum asalnya dia taharah. Hukum asalnya dia taharah pada sholat maghrib. Maka dia labas, ya, masuk ke sholat al isya. Namun al afdal untuk mengulangi wudunya karena dia ragu. Karena dia ragu. Ya, di sini disebutkan kalamnya Imam An-Nawawi tentang apabila dia ragu, maka dia kembalikan ke al-afdal untuk mengulangi wudunya. Ya. Tapi hukum asalnya dia apa? Taharah. Hukum asalnya dia taharah. Dan qadarullah, ketika sudah menegakkan salat isya, di pertengahan dia teringat, saya tadi batal. Seketika itu dia putus. Seketika itu dia putus. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Tidak sah diterima salat kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Hatta yatawaddo. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala babu miqdaril ma' alladhi yutawadda' bihi. Bab ukuran air yang digunakan dalam berwudu. Ya, berapa ukurannya yang dianjurkan atau di sini akan dijelaskan ya, tentang ukuran yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu dan mandinya. Berapa takarannya? Tayqala wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawaddau bil-muddi muttafaqun alaihi. Naam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ya, beliau ini banyak sekali meriwayatkan tentang perkara-perkara yang sifatnya pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau adalah sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali beliau menyebutkan Anas bin Malik. Dahulu beliau masuk ke dalam kamar mandi, ini pun hadisnya Anas. Dahulu beliau ketika hendak membuang hajat, ya, membawa anak kecil, ya, beliau bersama anak yang lainnya untuk memegangi pembatas, ya, sutrah menghalangi beliau, penutup, ya. Kemudian yang satunya membawa bejana, kemudian beliau ya, membuang hajatnya di sana. Ini pun riwayat Anas. Dan dalam banyak hadis, ya, beliau banyak sekali menyebutkan tentang perkara-perkara yang sifatnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan sekaligus pembantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau di sini meriwayatkan bahwasanya dahulu Nabi yaghtasil mandi bis-sa' ila khamsati amdad. Beliau mandi sebanyak ukuran satu sa' air sampai 5 mud. Ya. 5 mud. Wa yatawaddo bil mud, dan beliau wudu sebanyak 1 mud air. Berapa 1 sa', berapa 1 mud akan dijelaskan di sini. Di setelah hadis yang berikutnya. Wa an ummi Amarah radhiyallahu taala anha. Ummi Amarah. Ya, namanya adalah Nusaybah bintu Ka'ab. Nusaybah bintu Ka'ab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa utiya bi ina'in fihi ma'un qadru thulutsai al-mud. Qadru thulutsai al-mud. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih wa huwa fi sahih al-musnad li syekhina rahimallahu ta'ala Syekh Muqbil. Naam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, kemudian diantarkan kepada beliau satu bejana. Di dalamnya terdapat air satu tempat, ya. Airnya sebanyak 3/4 mud. 3/4 al-mud. Beliau berwudu dengannya. Ah, afan. 2/3 nah. Kalau 3/4 rubu'ai. Selesai. 2/3 al-mud. Afan. Nah. Ahsan tuh. Ya, jadi kalau yang pertama tadi 1 mud, yang riwayat yang berikutnya 2/3 al-mud, lebih sedikit. Tapi di sini akan dijelaskan ukurannya. Was-sa'u yaqdirunahu. Was-sa'u yuqaddarunah, ya. Yuqaddarunahu al-ana. Ya, berapa ini? 2500 jiramin. Ya, jiramin. Wal-muddu 625 jiraman. So ini diukur takarannya sebanyak 2500 gram. 2500 gram. Dan satu mut ini ukurannya sekitar 625 gram. Ya, sekarang tinggal kita pindah ke liter. Sekarang tinggal kita pindah ke liter. Ya. Nah, berapa ini? Satu shot sama dengan 2500 gram. Sama dengan berapa liter ini? Ya, kurang lebih lah, sama 2,5 liter ya. 2,5 liter. Satu ukuran botol. Ya, botol itulah yang besar, aqua. Ini satu shot. Jadi beliau mandi sebanyak ini cuman. Yakfi. Cukup bagi beliau untuk mandi sebanyak air dalam satu botol ini, 2,5 liter. Ya, subhanallah. Hadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afdalul khalq indallahi mutlaqan. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Ya. La min sabiq wala min lahiq. Tidak yang ada dari dahulu maupun ada yang nanti sampai akhir zaman. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mandi dengan air sebanyak ini saja. Enggak lebih. Ya, enggak lebih. Dan beliau berwudu sebanyak satu mud berapa 625 gram. Berarti sekitar 600-an mili. Ya, setengah liter lebih sedikit. Ya. Ketika dirujuk berapa ukuran mut ini, ada khilaf di antara para mufassirin, ya, mufassirin dalam artian mufassirin lughah, berapa mut ini. Mereka mengukur dari negeri ini, negeri ini, negeri ini berapa. Ada perbedaan, ada yang menyebutkan 400 sekian gram, ada yang menyebutkan 500 sekian gram, ada yang menyebutkan 600 sekian gram. Al-Muhim rata-rata sekitar itulah, 500-an mili. Beliau wudhunya sekedar setengah liter air. Ya, seukuran gelas ya. Al-mut ini ukurannya adalah al-hajmul al-muqabil li mal'i al-yadain al-mutawassitain. Al-mutawassitataini. Ya. Kedua tangan, ya kok diukur ya dengan tangan. Ini tangan yang sedang ya, tidak besar, tidak kecil. Ya, kedua tangan seperti inilah. Jadi sekali air ini sudah hitungan satu mut. Satu mut ini. Ya. Baik. Sedikit lagi insyaallah. Qala An-Nawawi fi syarh Muslimin. Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya. Ajma'al muslimun 'ala anna al-ma'a alladhi yujzi'u fil wudu'i wal ghusli ghayr muqaddar bal yakfi fihi al-qalil wal kathir. Idza wujida syartul al-ghusl wa huwa jarayan al-ma'a 'ala al-a'dha' intaha. Ya, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya telah disepakati oleh kaum muslimin ya. Nah, bahwasanya air yang digunakan atau takaran air yang digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi ya. Mandi. Nah, mandi di sini yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimaksud dengan mandi itu ya keumumannya adalah mandi al-janabah. Mandi al-janabah, mandi besar. Ya. Kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah tentang mandinya beliau itu mandi al-janabah. Kebanyakan seperti itu keumumannya. Nah, di sini memang menjelaskan bahwasanya ukurannya itu tidak muqaddar, ghair muqaddar, tidak baku ya, tidak naam. Segitu ukuran tidak. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir. Iya. Bahkan boleh baginya lebih ataupun kurang lebihnya samalah. Artinya lebih kurang atau lebih banyak lagi ini tidak mengapa. Selama apa? Idza wujida syartul ghusl, selama syarat dari mandinya itu terpenuhi. Dengan apa? Dengan jarayanul ma' alal a'dha. Tersampainya seluruh anggota basuhan dengan air tersebut. Ya, pokoknya selama ya, anggota mandinya atau anggota wudunya itu terkena air seluruhnya, yaitu ukurannya seperti itulah. Selama belum tersampaikan, dia masih harus menambah air berikutnya. Jadi apa? Ghairu muqaddar. Ini Imam An-Nawawi menjelaskan. Dari mana beliau beristinbat dengan ini perkataan pernyataan ini? Karena apa? Karena dua riwayat yang sebelumnya itu hanya sekedar perbuatan dari Rasulullah SAW. Perbuatan. Ya, seorang sahabat menjelaskan Rasulullah itu mandinya seperti ini, wudunya seperti ini, ukurannya airnya seperti ini. Bukan perintah atau bukan juga sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar perbuatan beliau. Jadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya as-sunnah. Al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustahabbah. Ya, hukum asal dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Ya. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan dan beristinbat dari hadis tersebut hukumnya adalah apa? Ghairu muqaddar. Ya, ghairu muqaddar. Selama apa? Selama terpenuhi seluruh syarat-syaratnya dari al-wudu atau al-ghusl ini, maka ya, tersebut mencukupinya. Qala Ibnu Daqiq al-'Aid fil ihkam الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بإضافة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل لك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به وبقدر معلوم انتهى. Di sini Ibnu Daqiq al-Aid menjelaskan pula dengan semakna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan beliau menyebutkan famata hasala laka ta'adda al-wajib. Ya. Ketika telah tersampaikan dari air yang telah engkau gunakan tadi, ta'adda al-wajib, maka ini telah mencukupi atau engkau telah menunaikan kewajibannya. Wa dzalika yakhtalif bi ikhtilafin nas. Dan ini ukuran ini berbeda-beda dari keumuman manusia. Ya, ada yang manusianya kecil, airnya sedikit. Manusianya besar, airnya banyak. Semisal inilah. Fala yuqaddarul ma'a alladhi yuktasal au yatawaddo bih. Maka air ini tidak bisa menjadi ukuran yang tertentu ya. Baik digunakan berwudu atau untuk digunakan untuk mandi. Biqadrin ma'lum, dengan takaran yang maklum. Ya, sebagai contoh ketika seorang mandi di air yang mungkin mengandung banyak kapur ya, dia merasa ketika satu basuhan, dua basuhan itu seperti tidak tersentuh air, licin, berulang-ulang kali baru mencukupi baginya. Sudah sekian banyak dia gunakan air tersebut. Ada yang cukup ya, berapa basuhan cukup sudah, baik berwudu atau untuk digunakan mandi. Qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimallahu taala fi kitabihi Al-Jami' As-Sahih, na'am. Haitsu bawwaba fa qala miqdarul ma' alladhi yatawaddo bihi walau zada aw naqasa la ba'sa bidzalik. Tsumma dzakara hadits Ummi Imarah atau Ummi Amarah, na'am. Ukuran air yang digunakan untuk berwudu ketika ada kelebihan atau kekurangan ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Naam. Ya. Qala muqayyiduh 'afallahu an. Berkata penulis wa bihadza ya'lam au yu'lam. Ya, dari sini kita mengetahui hukum annahu la yuzu al-israf bil ma' akthar min al-lazim. Tidak boleh kita mubazir atau membuang air melebihi dari apa yang kita perlukan. Ya. Wala fathu au wala fatha babal waswasah au wala fatha babil waswasah. Dan di sini tidak ada pintu untuk masuknya waswas dari syaitan. Ya, terhadap seorang ini kurang masih. Ya, datang waswas, ini kurang. Tambah lagi, kurang, tambah lagi. Enggak, dibuang waswas tersebut. Selama sudah terbasuh, anggota wudunya sudah cukup. Tidak lebih. Faqad ibtuliya ba'd an-nas bihadzal al-wasawis ya au bihadzal waswas fatarahum yatawaddaun bil aswa'i au bil uswa'i au bis su'i aw bisay'an al-awsaq minal ma' wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Di sini beliau menjelaskan terkadang ada manusia ini yang diuji dengan penyakit was-was, ya. Dan mereka wudu ini, ya, dengan menggunakan takaran air yang sangat banyak, awsu', ya, banyak sekali, atau uswu', sekian sok air, berwudu dengan sekian sok air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan satu mut, ya, satu mutnya ukurannya berarti sekitar 4 sok, satu sok sama dengan 4 mut. Nah, dia berwudu karena kena penyakit was-was, wudunya jadi sekian sok, satu ember full untuk wudu. Untuk apa ini? Untuk wudu. Allahu musta'an. Ya, di sini apa? Al-israf bil ma' akthar minal lazim. Ya, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap kembali dan sebaik-baik. Ya. Maha Zat yang mewakili, wa ni'ma al-wakil. Bisa dipahami, ya? Nah, di sini masih ada faedah tambahan yang mungkin kita baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Tentang hadis yang berkaitan larangan mubazir atau israf dari menggunakan air ketika berwudu. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, ketika beliau melewati seseorang berwudu, kemudian beliau kaget, ya, seorang sahabat, apa ini, wudu seperti apa ini, ya, artinya menggunakan air yang sangat banyak. La tusrif wa in kunta fi nahri al-jari. Dalam hal tersebut dijelaskan, jangan engkau berboros air atau mubadhir, membuang-buang air yang berlebihan, walaupun engkau ada di samping sungai yang mengalir. Walaupun engkau sedang berwudu di samping sungai yang mengalir, itu pun sama, tidak boleh berbuat israf. Innal mubadhirina kanu ikhwanas syayatin. Dan al-ma ini termasuk nikmat al-azimah, ya, nikmat al-azimah, nikmat yang sangat agung. Ya, wallahu taala alam, insyaallah kita bacakan di pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.